بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أحبتي في الله حضرين قوم مسلمين jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Dengan selesainya bab yang sebelumnya, maka insyaallah taala malam ini melangkah pada bab berikutnya dari pembahasan masalah tauhid, masalah aqidah yang menjadi dasar, menjadi pondasi amalan setiap diri muslim, yang dengan benarnya akidah, dengan benarnya tauhid, maka akan benar pula bangunan yang akan dibangun di atasnya dari amalan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka bab yang sebentar lagi akan kita bahas biidznillahi azza wa jalla terkait dengan al-khawf minasyirki, rasa takut dari terjatuhnya kepada perbuatan kesyirikan. Itulah judul atau bab berikutnya yang diketengahkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Beliau selalu bawakan dalilnya dari Al-Quran dan demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang sampai kepada kita. Demikian kebiasaan para ulama ahli sunnah, para ulama salaf, menyajikan suatu ilmu tidak terlepas dari yang namanya dalil. Bahkan itu menjadi dasar dari suatu ilmu dan selalu dikedepankan sebelum membahas suatu pembahasan. Demikianlah seharusnya setiap diri kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan dalam setiap langkahnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka dalam masalah tauhid tentunya tidak terlepas pula dari adillah, dari dalil dari Al-Quran dan demikian pula dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan ayat Al-Quran, dua ayat yang beliau sebutkan. Yang pertama, qaulullahi azza wa jal, firman Allah jalla wa ala, tepatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-116. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maknanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu la yaghfir, tidaklah mengampuni dosa, ayyushraka bih, dosa berupa kesyirikan, dosa dalam bentuk mempersekutukan Allah jalla wa'ala dengan yang lainnya. Allah jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah jalla wa'ala ampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Bagaimana penafsiran terhadap ayat itu lebih lanjut kita akan ketahui bersama insyaallah ta'ala. Tetapi sebelumnya perlu kita ketahui apa keterkaitan bab yang sedang kita berada padanya dengan bab-bab yang sebelumnya yang sudah kita. Kalau kita ingat bahwa pada bab yang pertama, penulis kitab ini menyebutkan tentang masalah tahqiqul tauhid, perwujudan dari ketauhidan, bagaimana keutamaan dari tauhid yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa yang ada. Ketika setiap hamba serius mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Demikian juga pada bab yang kedua, penulis menyebutkan rahimahullah bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala azab. Yang masih hangat pada benak kita bersama bab yang baru saja belum lama kita lalui, yakni tentang siapa yang mewujudkan tauhid, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa mengalami proses hisab, perhitungan amalan, wala azab, dan tanpa mengalami proses adab. Artinya dia dimasukkan ke dalam jannah tanpa diazab sedikit pun sebelumnya. Maka kita perhatikan dua bab tadi. Maka pada bab ini tentu ada kaitannya dengan dua bab sebelumnya. Dan sengaja penulis kaitkan dan sebutkan bab itu secara berurutan, secara sistematis, menunjukkan bahwa para ulama memang benar-benar berilmu dengan mendalam. Sampai-sampai dalam penyajian ilmu pun disajikan dengan ilmiah, dan disajikan pula secara sistematis, berurutan. Tidak kemudian membahas ini kemudian loncat kepada pembahasan yang jauh. Tidak. Tetapi sengaja mengantarkan kepada yang belajar, kepada yang membacanya, agar tertata di dalam berpikir, di dalam menata ilmu yang telah dia peroleh. Maka pada bab yang ketiga ini, rasa takut setiap diri yang demikian seharusnya, rasa takut akan terjatuhnya kepada perbuatan kesyirikan. Lalu apa keterkaitannya? Yakni bahwa seseorang mengetahui, bisa jadi seseorang menyatakan diri merealisasikan tauhid, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya belum mewujudkan dengan sebenarnya maksud dari perwujudan tauhid itu sendiri. Maka oleh karenanya sangat dikhawatirkan untuk terjatuhnya kepada perbuatan dosa yang terbesar, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagian para ulama salaf menyatakan, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas." Tidak ada kesungguhan pada diriku terhadap sesuatu masalah, pada suatu perkara, dibandingkan kesungguhanku untuk berusaha selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa upaya perjuangan untuk mencapai keikhlasan yang murni, yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berat dibandingkan dari memperbaiki dari amalan-amalan lainnya. Sementara sebagai salah satu syarat diterimanya amalan ibadah di sisi Allah, hamba tadi ikhlas, yakni maksudnya memurnikan dari perbuatan dan ucapannya, memurnikan dari ibadahnya tadi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa proses untuk mencapai keikhlasan itu adalah berat? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa dzalik anna an-nafsa muta'alliqatun bid-dunya." Karena memang jiwa itu bergantung sama dunianya itu lekat. 6. Kecenderungan jiwa itu sangatlah lekat dengan dunia, sehingga upaya untuk membersihkan dari segala kepentingan-kepentingan yang ada untuk ditujukan semata-mata ikhlas karena Allah Jalla wa'ala perlu perjuangan yang serius. Jiwa menginginkan untuk mendapatkan bagian dari harta, atau jiwa menginginkan bagian dari kedudukan, jiwa menginginkan dari posisi kepemimpinan, atau ingin dianggap, atau ingin dihargai oleh yang lainnya, sehingga dijadikanlah amalan akhirat tadi tercampuri dengan kepentingan dunia. Wahada naqsun fil ikhlas. Maka ini sekali lagi mengurangi keikhlasan. Sementara target kita adalah mendapatkan keikhlasan yang murni 100%. Bukan 70 sekian atau 80 sekian atau 90 sekian koma sekian persen, tidak. Tetapi yang kita gapai untuk mendapatkan keikhlasan yang murni terlepas dari maksud-maksud dunia. Wa qalla man yakunu gharaduhu al-akhirah fi kulli amalih. Dan yang terjadi pada prakteknya sedikit yang dimaksudkan untuk akhirat pada setiap amalan yang dilakukan. Wa li hadha aqaba al-mu'allif rahimahullah ma sabaqa min al-babain bi hadha al-bab wa huwa al-khawfu min asy-syirki. Oleh karenanya, yang menjadi sebab mengapa muallif, penulis kitab ini rahimahullah ta'ala, mendahulukan dua bab yang sebelumnya tadi, sebelum bab ini. Di mana bab ini adalah bentuk mengingatkan bersama, agar berhati-hati, agar takut dari perbuatan yang namanya kesyirikan. Baik kesyirikan itu besar tentunya, maupun kesyirikan yang kecil sekalipun. Maka penulis sajikan di sini dua ayat Al-Quran. Yang pertama sebagaimana telah disebutkan tadi, dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa'ala nyatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu la yaghfir, tidaklah mengampuni, ay yushraka bih. Yushrak adalah bentuk kata fi'il mudhari', atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja yang sedang terjadi atau akan datang, yang digabungkan dengan an sebelumnya, an yushraka bih. Maka dengan seperti ini menjadikan posisinya sebagai masdar. Apa itu? Maka diartikan innallaha la yaghfiru al-isyraka bih. Sungguh Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni suatu bentuk dosa dalam bentuk kesyirikan. Maka Allah Jalla wa'ala tidak ampunkan dosa kesyirikan abadan, selama-lamanya. Jika kategori dosa itu termasuk kesyirikan, berdasarkan ayat ini, yang mana Allah tidak memperinci apakah syirik besar ataupun syirik kecil, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Apa alasannya? Li'annahu jinayah ala haqqillahil khas. Karena bentuk tindakan kriminal terhadap haknya Allah secara khusus. Sudah langsung sasarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang namanya syirik ini. Sehingga bentuk tindakan kriminal yang paling jahat adalah kesyirikan. Karena langsung menusuk, menikam terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Yaitu apa? Ketauhidan. Allah Jalla wa'ala yang mestinya ditauhidkan semata, yang tidak dipersekutukan sedikit pun dengan selainnya. Jika itu sampai terjadi, maka bentuk kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala setara dengan makhluknya, atau makhluk tadi memiliki bagian yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bentuk kemarahan murka yang dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena dosa tadi tidak diampunkan. Berbeda dengan dosa yang namanya ma'asi, maksiat-maksiat. Sebagai contoh, perbuatan zina. Sebagai contoh adalah mencuri. Maka bisa jadi seseorang tadi mendapatkan bagian untuk dirinya, tercapainya syahwat yang dia cari. Nah, dia ingin memuaskan terhadap keinginan hawa nafsunya. Ini perbuatan maksiat. Demikian pula perbuatan maksiat yang lainnya. Tapi beda masalahnya ketika itu bentuk kesyirikan. Maka itu i'tida ala haqqillahi ta'ala, bentuk perlawanan terhadap haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sana manusia tidaklah mendapatkan bagian untuk dirinya sedikit pun. Dan bukanlah di situ syahwat yang diinginkan oleh manusia. Tapi yang telah dia lakukan adalah kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman adalah bentuk aniaya. Bentuk tidak menempatkan pada posisi yang semestinya, itu perbuatan zalim. Maka oleh karenanya Allah sebut kesyirikan itu dengan kezaliman yang besar. Pada surat Luqman ayat yang ke-13 Allah Jalla wa'ala nyatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguh bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah nyata-nyata dari kedzaliman yang sangat besar. Bukan kedzaliman biasa, ya. Kedzaliman sesama manusia tidak, tetapi kedzalimannya antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. muncul suatu pertanyaan, apakah yang tidak diampunkan dosanya ini adalah kesyirikan besar ataukah mutlak bentuk kesyirikan yang mana saja, baik kecil apalagi besar? Bagaimana yang dimaksudkan dengan ayat itu? Pendapat sebagian para ulama menyebutkan itu mutlak, itu berlaku secara keumuman, mencakup setiap kesyirikan, walaupun kesyirikan itu asghar, walaupun kesyirikan itu kecil. Seperti contoh kesyirikan yang kecil, al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Itu masuk kategori syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Bagaimana contohnya? Seperti seseorang bersumpah menyebut salah seorang dari nama syekh atau orang yang dimuliakan atau wali yang soleh yang dia gunakan sumpah di dalam menyebutkan maksud dari sumpahnya. Demi arwahnya Syekh Fulan maksud misalkan, maka saya berbuat ini tidak berdusta, saya berkata apa adanya, saya tidak menipu, dan sebagainya dan sebagainya. Atau dia sebut syekh atau wali siapa saja, yang jelas selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sekalipun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan sebagai contoh seseorang menyatakan demi Nabi Muhammad. Nah, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tidak melakukan ini. Untuk membuktikan kejujurannya, sampai-sampai dia rela untuk menyebut sumpahnya dengan nama makhluk. Maka itu terlarang dan masuk pada kategori kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang telah bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, atau dalam riwayat dia telah berbuat kekufuran. Sebatas hanya menyebut nama dalam sumpahnya dengan nama makhluk. Apalagi kepada tingkat yang lebih dari itu, di mana nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi dia yakini bisa memberikan dampak positif, ya, bisa mengabulkan doanya, atau bisa mencapai apa yang diperturutkan. Maka dengan itu naik kepada tingkatan kesyirikan yang besar. Maka kembali apa yang disebutkan pendapat sebagian ulama, bahwa kesyirikan yang dimaksud di ayat tadi adalah mutlak secara keumumannya, tidak dibedakan apakah itu syirkul akbar ataupun syirkun asghar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampunkannya dosa yang namanya kesyirikan. Ayatnya penyebutannya secara umum. Beda dengan dosa-dosa besar. Seperti apa dosa besar? Seperti maksiat tadi. Zina, mencuri, minum khamar, sumpah palsu, dan sebagainya dan sebagainya. Ini diantara contoh-contoh dosa besar. Beda masalahnya kalau itu adalah dosa-dosa besar. Fa innaha tahtal masyiah. Maka kalau kategorinya dosa-dosa besar, maka dia di bawah kehendak Allah. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya bagaimana di bawah kehendak Allah? Yakni jika Allah berkehendak untuk diampunkan dosa-dosa besar tadi, Allah ampunkan. Jika Allah berkeinginan, berkehendak, dia harus diadab dengan sebab dia melakukan dosa-dosa besar tadi, maka hamba tadi harus melalui proses adab. Harus mengalami proses siksa di dalam nerakanya. Maka ini bergantung dengan masyiah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diistilahkan dengan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ini apa? Jika terkait dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Kesyirikan termasuk dosa besar. Tapi dosa dari dosa besar yang paling besar. Nah, maka di bawah kesyirikan tadi adalah dosa-dosa besar yang posisinya tahtal masyiah. Adapun kesyirikan tidaklah ada tawar-menawar kecuali tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya selama-lamanya. Pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kasus ini berbeda-beda dari pendapat beliau. Sesekali beliau berpendapat bahwa kesyirikan tidak diampunkan oleh Allah walaupun kesyirikan yang kecil. Beliau berpendapat demikian juga. Di satu sisi lain juga beliau berpendapat asyirkul ladzi la yaghfiruhullahu huwa syirkul akbar. Kesyirikan yang tidak diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan yang besar saja. Beliau terkadang berpendapat yang tadi yang pertama dan terkadang berpendapat yang kedua. Bagaimana sikap kita? Kita dituntun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yajib al-hadar minasyirki mutlaqan. Bagaimanapun pendapat para ulama, termasuk pendapatnya beliau, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, maka wajib setiap diri waspada, berhati-hati dari yang namanya kesyirikan secara mutlak. Artinya tidak dia beranggapan atau memisahkan, kalau syirkul akbar saya masih berusaha jangan sampai terjatuh kepada syirkul akbar. Tapi kalau syirkul kecil, kesyirikan yang kecil kan masih ada harapan untuk diampuni. Nah, jangan seseorang memisahkan atau beranggapan demikian sehingga bermudah-mudahan sekalipun terhadap syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Karena dikategorikan syirkul asghar yang kecil, tetapi itu termasuk dari urutan dosa-dosa besar. Bukan dosa yang biasa. Maka setiap diri berusaha menjauhkan diri. Waspada dari syirkul akbar tentunya. Dan termasuk syirkul asghar. Salah satunya contoh syirkul asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Saya tambahkan contoh syirkul asghar yang berikutnya, yakni ar-riya. Seseorang memperbuat-buat amalannya karena makhluk. Amalan itu asalnya untuk Allah Jalla wa'ala semata, kemudian ada sedikit bagian diperuntukkan untuk makhluk dengan cara dia mengharapkan pujian. Sebagai contoh, dia melakukan sholat yang wajib semata-mata diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian di saat tengah-tengah sholat dia muncul perasaan rasanya dilihat oleh orang banyak. Kemudian muncul dengan itu dia ingin mendapatkan pujian. Sikap seperti ini adalah masuknya tersusupnya riya di dalam dirinya. Dan itu akan merusak dari ibadah yang sedang dia lakukan, yaitu sholat. Nah, maka para ulama menasihatkan ketika itu muncul, segera kembali kepada hukum asal, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Kalaulah itu adalah sholat, maka bisa dimisalkan kepada amalan-amalan yang lainnya. Maka bagi setiap diri introspeksi, sudahkah amalan yang dia lakukan dari amalan ibadah, dari amalan saleh itu memang betul-betul murni ikhlas, ataukah secara jujur kita mengakui masing-masing masih ada di sana tercampuri maksud kepada selain Allah dari kepentingan dunia ataupun maksud yang lainnya. Maka jika itu masih ada, segera dan suatu perkara yang emergensi, darurat untuk segera dibenahi kalau kita ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang sedang kita bahas, al khaufu minasyirki, betul-betul sangat ditakutkan, dikhawatirkan pada setiap diri jatuhnya kita kepada perbuatan syirik. Nah, yang biasanya riya itu muncul pada orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang jahat atau para preman atau orang-orang yang biasa berbuat dari amalan-amalan keji, tapi justru itu muncul pada orang-orang soleh. Zahirnya dia berbuat amalannya soleh, taat, ketaatan kepada Allah, tapi tidak ada yang tahu yang namanya hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang benar-benar dia lakukan itu karena Allah murni semata, ataukah di sana masih ada 1% atau 0, sekian% untuk selain Allah. Maka berarti belum murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala ikhlas. Tidak ada suatu perjuangan terhadap diriku untuk memperbaiki sesuatu dibandingkan perjuangan untuk mengikhlaskan semata-mata karena Allah. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga dari syirkul asghar adalah seseorang berandai-andai atau mengucapkan, seandainya bukan karenaku, niscaya tidak akan selamat atau tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya bukan karena anjing penjaga pintu rumahku ini, niscaya pencuri sudah masuk. Dengan ucapan seperti ini, dia mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan semisal ini, dia menganggap bahwa pertolongan itu melalui apa yang dia sebut, dan dia melalaikan bahwa pertolongan itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan makhluknya untuk menolong dia. Coba dia kalau tadi tidak saya tarik tangannya ketika menyeberang, sudah ketabrak dia. Seakan-akan dia yang menolongnya. Padahal Allah saja yang menolongnya melalui tangan makhluknya. Maka tidak dibenarkan ketika seseorang menyatakan seperti ucapan tadi. Nah, atau seseorang menyatakan, nah, bahwa seandainya, yakni karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena diriku. Dia menganggap keberhasilan dari usahanya, dia mengakui dari ini dari Allah. Tetapi kemudian dia sertakan tentang dirinya dengan penyertaan kata dan, dengan karunia Allah dan demi usahaku, perjuanganku yang begitu gigih sehingga saya berhasil. Maka penyertaan kata dan tadi mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seharusnya jika dia ingin menyertakan dirinya dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan apa yang saya lakukan sehingga saya berhasil. Maka adanya beda kata dan dengan kata kemudian. Kata dan mengandung penyetaraan antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Sedangkan kata kemudian, kata yang sebelum kemudian datang lebih awal sedangkan kalimat yang datang setelah kemudian adalah berada setelahnya. Ini penataan dalam berucap. Atau kalau dia mau nyatakan, dia kembalikan sepenuhnya kepada Allah, dia katakan berhasilnya ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menutup dirinya. Bagian dari dirinya memperjuangkan itu dia tutup. Dia kembalikan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contoh-contoh bentuk syirkul asghar. 6. Setelahnya dari ayat itu, pada ayat yang sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sudah kita bahas. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah jalla wa ala yaghfiru, mengampuni, ma duna dzalik, yang selain itu, yakni selain kesyirikan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna ma duna dzalik artinya ma huwa aqallu minasyirki wa laisa ma siwa asyirki, dosa yang tidak sampai kepada kesyirikan. Itu makna ma duna dzalik. Allah jalla wa ala akan mengampuni dosa yang tidak mencapai dari derajat kesyirikan. Sekali lagi, itu pun tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Hati-hati dengan masalah dosa. Yang kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita dilindungi, dijauhkan dari dosa. Agar kita tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dengan masalah dosa. Seakan-akan pasti diampuni oleh Allah. Dia bawa ayat, innallaha ghafurur rahim, bukannya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka berbuat dosa lagi. Setelah itu dia pakai ayat tadi, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, bisa untuk mengampuni dosa hambanya. 6. Sekalipun dosa hambanya itu sebanyak buih di lautan, sehingga berbuat dosa lagi menggampangkan. Kan yang penting bukan syirik. Ya. Berbuat dosa lagi. Ini jeratan-jeratan syaitan. Maka ketahuilah, ya kalau dosa selain syirik itu kemudian mutlak, kemudian langsung diampuni oleh Allah. Nah kalau tidak, maka bisa jadi menjadi sebab azab nanti di akhirat, walaupun pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam jannah setelah dia bertauhid. Dia bertauhid tetapi berbuat dosa. Jika Allah kehendaki dosanya dilebur terlebih dahulu dengan azab, baru kemudian dia dimasukkan jannah, maka jangan dianggap ringan azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah jalla wa ala menyatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Dalam surat Ibrahim, tepatnya ayat ke-35. Ayat ini merupakan doanya Nabi Ibrahim. Khalilullah, Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah alaihi salatu wassalam, yang diabadikan oleh Allah. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, wajnubni, jauhkan aku, wabaniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari peribadatan kepada asnam. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, makna wabaniya, baniya, keturunanku, apakah keturunan yang terkait semata dari tulang rusuk beliau, ataukah berarti secara umum? Sebagian menyatakan dari tulang rusuknya. Sementara tidaklah kita mengetahui dari tulang rusuk beliau kecuali Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Pendapat lain menyatakan dari anak keturunan beliau dari para nabi dan rasul yang datang sesudahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat inilah yang arjah, yang lebih kuat. Dengan alasan karena ayat menunjukkan padanya bahwa seruan Nabi Ibrahim untuk mendoakan keturunannya, nah, maka itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para nabi dan rasul yang datang sesudah beliau benar-benar di atas ketauhidan. Kemudian kata beliau, wajnubni, jauhkan aku. Yang beliau minta, jauhkan aku. Artinya jauhkan aku dan jauhkan peribadatan kepada asnam. Jauhkan aku dari satu sisi dan jauhkan peribadatan asnam kepada berhala, kepada selain Allah tadi, dari sisi yang lain. Dan beliau tidak mengucapkan wamna'ni, dan cegahlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Tidak beliau ucapkan demikian, dan justru beliau menyatakan jauhkan aku, karena itu maknanya lebih jauh dibandingkan dengan mencegah tadi. Sehingga dengan dijauhkan, jauhkan aku dari tempat yang saling berlawanan. Kami orang-orang yang bertauhid dari satu sisi, sementara kaum musyrikin orang-orang yang menyembah peribadatan kepada selain Allah dari satu sisi yang berseberangan, yang jauh bertolak belakang. Demikian sedikit dari makna ayat ke-35 surat Ibrahim, dan kelanjutannya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan mendatang, insyaallah taala pada pekan depan pekan yang kelima akan kita lanjutkan biidznillah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.